ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواننا في الدين أعزكم الله ini majelis kita yang terakhir terkait dengan tema mengenal manhaj tamyi' perusak prinsip. Seperti yang dijanjikan pada majelis yang lalu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang masalah talawun, tentang masalah mutalawin. Apa talawun itu? Apa bentuk-bentuk talawun itu? Siapa yang dikatakan mutalawin? Apa sebab-sebabnya? Dan sedikit berkaitan dengan masalah beberapa syubhat yang dilontarkan terkait dengan masalah ini. Ikhwan fillah a'azzakumullah, at-talawun, kalimat at-talawunu itu diambil dari kata-kata launun, warna. At-talawun secara bahasa adalah berubah-ubah warnanya. Hari ini fi laun, al-yaum fi launin, wa ghadan fi launin akhar. Hari ini di sebuah warna, besok warnanya lain lagi. Itu makna talawun secara bahasa. Adapun dari penjelasan para ulama disebutkan di dalam Lisanul Arab Ibnu Mundzur, beliau mengatakan fulanun mutalawwin idza kana la yathbutu ala khuluqin wahid. Fulan dikatakan mutalawwin. Fulanun mutalawwin apabila dia tidak kokoh, tidak sabat di atas sebuah perangai. Berubah-ubah perangainya. Kadang perangai ini, kadang perangai itu. Ada mutalawwin orangnya. Yang dimaksudkan dengan at-talawun, yang dimaksudkan dengan at-talawun ialah at-taghayyur, wal inhiraf anil manhajis sahih indal fitnah ba'da an kana mustaqima. Yang namanya talawun maknanya ila taghayyur, berubah. Wal inhiraf anil manhajis sahih indal fitan, menyimpang dari manhaj yang sahih ketika terjadi fitnah. Ba'da an kana mustaqima, setelah sebelumnya dia orang yang mustaqim, yang istiqamah. Dulunya dia istiqamah, begitu muncul yang namanya fitnah terpelanting, berubah manhajnya, berubah akidahnya, menyimpang dari manhaj yang sahih. Itu namanya talawun secara hakikinya, barakallahu fikum. Adapun mazahir at-talawun yang namanya mazahir at-talawun, bentuk-bentuk talawun barakallahu fikum, ialah yang pertama disebut dengan dzul wajhain. Mutalawin adalah dzul wajhain, seseorang yang memiliki dua wajah. Berjumpa dengan sebagian pihak dengan wajah, ketemu dengan pihak yang lain dengan wajah yang berbeda. Dzul wajhain. Dan ini merupakan sifatnya kaum munafikin. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, ketika beliau membantah salah seorang sufi, Hasan Al-Maliki, dalam kitab beliau Dahru Iftira'ati Ahli Zair di halaman yang ke-71, beliau menyatakan inna allaha harramat talawun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sifat talawun. Wahuwa dhuhuru biwajhain, yaitu tampil dengan dua wajah. Wadhamman nabiyu sallallahu alaihi wasallam adhal wajhain, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencela orang yang memiliki dua wajah. Dhul wajhain, wajah untuk A, wajah untuk B. Itu dikatakan sebagai syarrun nas, orang yang paling jelek, orang yang paling jahat. Dzul wajhain. Itu merupakan sifatnya kaum munafikin. Ini yang pertama. Al-mutalawwin dzul wajhain. At-talawwun adh-dhuhur biwajhain. Ini merupakan sifatnya kaum munafikin. Bentuk yang kedua, barakallahu fikum, yang namanya talawun atau mutalawin ialah sahibul khusumah. Sahibul khusumah yatba'u kulla man ghalabahu fil khusumah. Yang namanya mutalawin adalah sahibul khusumah, seseorang yang suka berdebat, yang suka berseteru. Yatba'u kulla man ghalabahu fil khusumah, dia akan mengikuti setiap orang yang bisa mengalahkan dia dalam khusumahnya, dalam perdebatannya. Ketika dia dikalahkan oleh si fulan, ikut sama fulan tadi, laun. Debat dengan orang lain, kalah lagi, pindah warna. Tadinya warnanya si fulan, sekarang warna si Alan yang mengalahkannya. Debat lagi dengan orang ketiga, kalah lagi. Berubah lagi warnanya. Tadi warnanya fulan B, sekarang pindah warna fulan C. Demikian seterusnya. Dikarenakan dia menjadikan agamanya sebagai khusumah, alat untuk perdebatan, untuk perseteruan, akhirnya dia pun akan berwarna-warni, berpindah-pindah warna sesuai dengan pihak yang mengalahkan dia dalam perdebatannya. Ada mutalawin. Yang ketiga. Yang ketiga dari bentuk talawun ialah at-taghayyuru fil fitnah ala hasabil hawa li ajli maslahatin la ala hasabid dalil. Bentuk yang ketiga dari talawun ialah mengalami perubahan di masa-masa fitnah. Taghayyur, berubah dia di masa-masa fitnah. Perubahan ini sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan dalil. Perubahan tadi sesuai dengan hawa nafsunya untuk mencapai sebuah kemaslahatan, bukan berubah karena dalil. Ada talawun. Dan ini yang paling banyak terjadi barakallahu fikum pada pihak-pihak mutalawinin. At-taghayyur 'indal fitnah, mengalami perubahan ketika fitnah. Asy-Syaikh Al-'Allamah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib di halaman 290 beliau mengatakan fal hizbi musta'idun ayyaku satu aujuh. Seorang hizbi siap untuk memiliki lima wajah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna min syarrin nasi dzal wajhain alladzi ya'ti haula bi wajhin wa haula bi wajhin. Sesungguhnya termasuk orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, dzal wajhain, yang datang kepada pihak A dengan wajah yang dengan wajah A, datang kepada pihak yang lain dengan wajah yang lainnya lagi. Amma sunni fainahu mutamassikun bidinih sawa'un radhiya fulan am lam yarda bi khilaf al-hizbiyyin. Adapun seorang sunni, maka dia akan terus berpegang teguh dengan agamanya. Fulan ridha atau enggak ridha. Lain halnya dengan hizbiyyin. Dia berubah-ubah sesuai dengan hawa nafsunya karena kemaslahatan yang mau dia capai. Bukan enggak dalil. Bisa menggunakan wajah A, ada maslahatnya ya kawan. Bisa lagi berubah menjadi wajah B, ada maslahatnya. Wajah C, ada maslahatnya, demikian seterusnya. Beliau juga menyatakan di dalam kitab beliau Gharatul Asyritah. Masih Syamuk bin Hadi. Di juz yang kedua halaman 237. Beliau menyatakan walakinil hizbiyatu taj'alu ahlaha yatalawwanun wa yataqallabun. Tapi yang namanya hizbiyah itulah yang menjadikan orang-orangnya berwarna-warni dan berbolak-balik berubah-ubah. Hizbiyah. Maka yang namanya hizbi, seorang hizbi pasti mutalawwin sesuai dengan hawa nafsunya. Sebab orang itu mutalawin dikarenakan ada hizbiyah pada dia. Ini semuanya mabahir at-talawun. Barakallahu fikum. Terkait dengan poin yang ketiga tadi, bentuk yang ketiga tadi, Ditegaskan oleh para ulama kita, al-mutalawwinun humul ladzina yatalawwanuna bihasabi ahwaihim wa masalihihim li'adami thabatihim ala mabda'in wahid. Yang namanya mutalawwin adalah orang-orang yang berwarna-warni, banyak laun, banyak warna, sesuai dengan hawa nafsu mereka dan kemaslahatan mereka, sebab mereka tidak kokoh di atas sebuah prinsip. Bahasa yang lainnya lagi, humul ladzina la yu'rafu lahum mawqifun thabit fil qadaya wal ahdats bal tataghayyaru mawaqifuhum bisababi taghayyuri masalihihim wa hawahum. Bahasa yang lainnya lagi, yang namanya mutalawwin ialah seseorang yang tidak dikenal memiliki sikap yang tegar, sikap yang tegas, yang tabah, yang kokoh dalam berbagai macam permasalahan dan peristiwa kejadian. Bahkan sikapnya dia berubah-ubah sesuai dengan perubahan maslahat mereka, sesuai dengan perubahan hawa nafsu mereka. Ada mutalawwin. Sehingga untuk mengetahui adanya talawun itu ketika terjadi sebuah fitnah, terjadi sebuah fitnah, sebuah peristiwa besar di kalangan kaum muslimin, akan kelihatan ini orang mustaqim atau orang yang mutalawin. Perlu diingatkan di karantina azzakumullah, bukan termasuk mutalawin, bukan termasuk talawun. Ar-ruju'u ilal haq wat-taubatu minal batil ba'da an kana munghamisan fi. Bukan termasuk talawun ketika seseorang itu rujuk kepada kebenaran, taubat dari perkara kebatilan setelah sebelumnya terjatuh dalamnya. Dulunya dia limaksiyah fasik, insaf, tobat, jadi orang soleh. Itu bukan namanya mutalawin, itu namanya mustaqim, orang yang soleh, yang istiqamah. Dulunya dia tersamarkan tentang kebenaran, sekarang tahu yang hak, dipegangi al-hak tadi itu. Itu namanya orang yang tamasuk bil sunnah, tamasuk bil hak, berpegang dengan kebenaran, bukan mutalawin. Bedakan ya ikhwan. Yang namanya talawun dari keistiqomahan menuju kepada penyimpangan talawun. Dan itu semua karena hawa nafsunya, karena kemaslahatannya, bukan karena dalil. Berikut ini akan saya bawakan beberapa penjelasan dan akwal kaum salaf terkait dengan masalah talawun, yang dari situ barakallahu fikum kita akan bisa menarik kesimpulan penting terkait dengan fenomena talawun ini. Diriwayatkan oleh Ad-Razzaq As-Sana'ani dalam musannafnya, disebutkan bahwasanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah masuk menemui Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Katanya Abu Mas'ud, ya Aba Abdillah ausina. Wahai Abu Abdillah, ini Hudzaifah bin Yaman, ausina, berikan wasiat. Katanya Hudzaifah, ama ja'aka al-yaqin, bukankah telah datang al-yaqin kepada kamu? Katanya Abu Mas'ud, bala wa rabbi, iya, demi Rabbku, iya. Tapi beri aku nasihat. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna ad-dhalalata haqqa ad-dhalalah an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm wa an tunkira al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm wa iyyaka wat-talawun fa inna dinallahi wahid. Tayyib. Kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang benar-benar kesesatan, al-dhalalah haqqu dhalalah, Sesungguhnya kesesatan yang betul-betul sesat, engkau menganggap ma'ruf, menganggap baik apa yang sebelum ini kamu katakan mungkar. Engkau meyakini mungkar apa yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Dan hati-hati kamu dari sikap talawun. Sebab agama Allah itu cuma satu. Nah, mungkin Anda berwarna-warni terkait dengan agama Allah. Di sini barakallahu fikum. Beliau menjelaskan dengan cukup tegas. Di antara fenomena talawun adalah mengingkari apa yang dahulu dia kenal. Mengenali apa yang dulu dia ingkari. Dan dikatakan sebagai al-dhalalatu haqqud dhalalah. Kesesatan yang betul-betul sesat. Sehingga talawun dhalalah. Yang namanya talawun itu kesesatan yang nyata. Fulanun mutalawin. Fulan dikatakan mutalawin. Itu pada dia ada dhalalat. Ada kesesatannya. Dulu. Dia di atas manhaj salaf. Dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Rudud ilmiah. Tahdhirul muslimin minal bid'ah. Membantahan-bantahan ilmiah. Mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari berbagai macam bahaya-bahaya bid'ah. Mensikapi arul bid'ah dengan ketegasan. Seperti yang dicontohkan oleh salafun salih. Sebelumnya dia seperti ini. Muncul sebuah fitnah. Terjadi sebuah fitnah. Tahu-tahu dia berubah. Ternyata dia sekarang bersama-sama dengan hizbiyin. Membela hizbiyin. Memuji-muji hizbiyin. Memerangi salafiyin. Dulu dia membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Diyakini sebagai manhaj salaf. Sekarang mengatakan tahzir itu merusak umat. Tahzir itu merusak hati. Tahzir itu memecah belah umat. Perang melawan prinsip tahzir yang sebelumnya dilakukan. Itu namanya talawun. Orang yang namanya talawin. Dulu dia meyakini prinsipnya as-sunnah as-sam'u wa ta'ah li waliil amr. Mendengarkan mentaati penguasa. Tidak boleh menghinakan penguasa. Tidak boleh membicarakan keaiban penguasa. Mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Ila akhir. Muncul fitnah. Berubah dia. Sekarang mulai ikut-ikutan demo. Mendemo penguasa. Membicarakan keaiban-keaiban penguasa. Kampanye. Dan segala macamnya. Hadza talawun. Dulunya di atas manhaj salaf. Sekarang dia menyimpang daripadanya. Hadza talawun. Barakallahu fikum. Dulu dia menyatakan bahwasanya perkara al-syarh wa ta'dil merupakan prinsipnya para ulama sunnah. Sekarang dia mengatakan al-syarh wa ta'dil ijtihadiyah saja. Talawun hadza. Demikian seterusnya. Yang dulunya A di atas sunnah. Muncul fitnah. Jadi B menentang sunnah. Membela penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu adalah. Al-dhalalatu haqqu dhalalah. Dulu prinsip salaf yang dia katakan ma'ruf. Diingkari sama dia. Dulu prinsipnya kaum khawarij yang dia ingkari. Dibenarkan sama dia. Itu merupakan talawun. Al-dhalalatu haqqu dhalalah. Kesesatan yang nyata. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Dari Hudzaifah Ibn Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau radhiyallahu an, "Idza habba ahadukum ay ya'lama asabathu al-fitnah am la falyanzur. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabathu al-fitnah. Wa in kana yara haraman kana yarahu halala faqad asabathu." Katanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, apabila salah seorang di antara kamu ingin mengetahui dia tertimpa fitnah ataukah tidak, mengevaluasi, saya maftun ataukah tidak, terkena fitnah ataukah tidak, lihat, lihat, kata beliau, kalau dia sekarang ini memandang halal apa yang dulu dia haramkan, dia kena fitnah. Kalau pada hari ini dia memandang haram apa yang dulu dia halalkan, kena fitnah dia. Hadza maftun. Yang sekarang dikatakan halal dulunya haram, atau dibalik, itu merupakan dalawun. Sikap berubah-ubah berwarna-warni. Barakallahu fikum. Dulu dia mengatakan yang namanya demonstrasi-demonstrasi itu hukumnya haram. Perbuatannya orang-orang musyrikin, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, hukumnya haram. Ada fitnah sekarang, halal, tidak apa-apa itu. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama, masalah ijtihadiyah, ya, toleransi aja. Kita tampil untuk membela Islam, memperjuangkan Islam, untuk mensikapi para penista agama, kata dia. Hadza mutanawwin. Dulunya haram, dikatakan sekarang ijtihadiyah. Artinya halal sekarang. Ada mutalawin. Dan ingat, Hudzaifah ibn al-Yaman menyatakan orang yang semacam ini, orang yang terkena fitnah. Asabathul fitnah. Barakallahu fikum. Al-mutalawinun asabathumul fitnah. Mereka tertimpa fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Ya, ini semuanya fatal-fatal ya kan, berat-berat penyataannya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, dari Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah beliau mengatakan, qala Adi bin Hatim radhiyallahu an, berkata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, innakum lan tazalu bi khairin ma lam ta'rifu ma kuntum tunkirun wa tunkiru ma kuntum ta'rifun. Beliau mengatakan sesungguhnya kalian akan senantiasa dalam kebaikan. Sesungguhnya kalian akan senantiasa dalam kebaikan selama kalian tidak menganggap ma'ruf apa yang dulu kamu katakan mungkar. Selama engkau tidak mengatakan mungkar apa yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Bahasa singkatnya, kalian akan senantiasa baik selama kamu tidak talawun. Dulu ma'ruf, sekarang mungkar. Dulu mungkar, sekarang ma'ruf, talawun. Engkau atau kalian akan senantiasa dalam kebaikan selama tidak terjangkiti penyakit talawun ini. Ini menunjukkan barakallahu fikum talawun syar. Talawun itu kejahatan, kejelekan, menghilangkan kebaikan-kebaikan. Umat ini akan baik selama tidak ada penyakit talawun. Talawun itu penyakit. Diriwayatkan dari al-Imam Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kanu yakrahuna talawuna fiddin. Dahulu mereka, para tabi'in dan para sahabat, mereka dahulu sangat membenci sikap talawun dalam perkara agama. Sehingga talawun dibenci oleh kaum salaf. Yang namanya talawun bukan manhaj salaf. Dikarenakan salafun salih membenci sikap talawun berubah-ubah dalam perkara agama. Dalam lafaz yang lain dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menyatakan, kanu yarawna talawuna fiddin min syakil qulub fillah. Dulu mereka kaum salaf memandang sikap talawun berwarna-warni dalam perkara agama itu dikarenakan ada keraguan-raguan hati tentang Allah Azza wa Jal. Hatinya bimbang, hatinya syak, hatinya ragu tentang Allah Azza wa Jal. Itu sumber talawun, sebab talawun, syak. Adanya kebimbangan, keraguan-raguan tentang Allah Azza wa Jal. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, adda'ul idhal at-tanaqqulu fid-din. Penyakit-penyakit yang sangat fatal, penyakit yang sangat membahayakan adalah berpindah-pindah dalam perkara agama. Tanaqqul fid-din, mutalawun. Kadang ini, kadang itu, pindah-pindah prinsip agamanya. Itu namanya da'un idhal, penyakit yang sangat fatal, penyakit yang sangat mematikan. Juga diriwayatkan dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Tadi asar di atas, Ibrahim an-Nakhai dan juga Imam Malik disebutkan dalam kitab Al-Ibanatul Kubra Ibn Battal al-Ukbari. Dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, ditanya beliau, ma alamatul khuzlan, apa ciri-ciri kerendahan seseorang itu? Khuzlan, khizleh, rendah dia. Rendah, hina, dina. Apa ciri-ciri kerendahan, kehinaan seseorang itu? Qala, maka beliau menyatakan, ayyastaq bihar rajulu, makana yastahsin, wa yastahsinu makana qabiha. Ketika dia menganggap qabih, menganggap jelek, apa yang sebelumnya dia katakan baik. Menganggap baik apa yang dahulu dia anggap jelek. Namanya talawun. Dulu mengatakan baik, sekarang jelek. Dulu mengatakan jelek, sekarang baik. Talawun. At-talawun alamatul khuzlan. Sifat dan sikap talawun berwarna-warni dalam perkara agama, ciri-ciri kerendahan seseorang. Orangnya makhzul. Al-mutalawinu makhzul. Mutalawin itu makhzul, orang yang direndahkan, dihinakan. Ini disebutkan dalam Hilyatul Awliya Abu Nu'aym al-Isfahani. Berkata Abu Al-Wafa Ibnu Aqil dalam Kitabul Funun, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah juz yang pertama. Katanya Ibn Aqil, man sadara i'tiqadahu an burhanin lam yabqa indahu talawunun yura'i bihi ahwal rijal. Barang siapa yang memunculkan akidahnya di atas bukti, di atas ilmu, berakidah di atas ilmu, maka tidak akan tersisa pada dirinya sikap talawun warna-warni yang dia memperhatikan keadaan orang-orang terkait dengan itu. Kalau dia mantap akidahnya, akidahnya dibangun di atas ilmu, tidak bakal muncul yang namanya talawun. Yang namanya talawun akan melihat kondisi orang-orang di sekitarnya. Orang ini kok kayaknya A, ikut A. Yang itu kok B, ikut B. Ini C, ikut C. Talawun. Ini menunjukkan barakallahu fikum, yang namanya talawun, sikap talawun barakallahu fikum, akidahnya bimbang, akidahnya goyang. Al-mutalawinun mudzabzabun. Orang yang mutalawin, orang yang bimbang, tidak kokoh, tidak istiqomah di atas ilmu dan akidah. Goyang dia. terombang-ambing tergantung kondisi yang ada. Hah? Kadang A, kadang B, kadang C, kadang ikut A, ikut A, ikut B, ikut C, terombang-ambing dia. Diriwayatkan juga dari Amir ibn Abdullah, beliau menyatakan, mabtada'a rajulun bid'atan illa ata ghadan bima kana yungkiruhu al-yawm. Hati-hati ikhwan. Beliau mengatakan tidaklah ada, tidaklah seseorang itu melakukan perkara bid'ah atau jatuh dalam perkara bid'ah, melainkan pasti besok akan mendatangkan sesuatu yang dia ingkari saat ini. Yang sekarang yang dia ingkari, begitu muncul bid'ahnya dia, besok akan mendatangkan apa yang sekarang dia ingkari, menerjang apa yang dia ingkari sendiri. Itu namanya talawun. At-talawun sebabnya itu adalah ibtida'. Munculnya sikap talawun sebabnya itu karena kebid'ahan. Ketika orang terjangkiti penyakit bid'ah, penyimpangan, pasti akan muncul talawunnya. Mengerikan ya kan. Talawun terkait dengan masalah kebid'ahan. Berkata Abdullah bin Aun rahimahullah menyatakan, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalbi istahsana ar-rajulu ma kana yastaqbihu." Kalau hawa nafsu ini sudah menguasai hati, maka orang itu akan menganggap baik sesuatu yang sebelumnya dia katakan jelek. Talawun lagi. Itu menunjukkan yang namanya talawun sebabnya itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang mengungkung jiwanya yang membuat dia menjadi talawun. Al-mutalawin muttabi'un li hawa. Yang namanya mutalawin mengikuti hawa nafsunya, dikuasai hawa nafsunya. Ini semua disebutkan dalam kitab Al-Ibanatul As-Sughra karya Ibnu Battal Al-Ukbari, halaman 62 dan setelahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan, disebutkan dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, juz yang kelima. Kata beliau rahimahullah, "Fa kullu man a'rada 'anit tariqati salafiyyatin nabawiyyatin syar'iyyatin ilahiyyah fa innahu la butayyadil wa yatanaqad wa yabqa fil jahl murakkab al basit." Kata beliau, siapa saja yang berpaling dari tariqah salafiyah, dari cara-cara salaf, berpaling dari tariqah nabawiyah, cara-cara nabi, berpaling dari tariqah ilahiyah, cara-cara ilahiyah dari Allah Azza wa Jal, maka dia pasti dan pasti akan sesat. Akan terjadi pada dia tanakut kontradiksi. Dulunya A, sekarang B. Dulunya B, sekarang A. Dan dia akan terus di atas jahlun murakab, kebodohan yang rangkap, dan jahlun basit, kebodohan yang polos, yang nyata. Sebabnya adalah dikarenakan berpaling dari tariqah salafiyah, tariqah nabawiyah, tariqah ilahiyah. Karena ini sebabnya akan muncul talawunat, warna-warni dalam perkara agamanya, tanakubat, kontradiksi dalam perkara agamanya. Sesat dia kemudian. Ini semua adalah kalamnya para ulama terkait dengan babu talawun. Semuanya mengerikan. Semuanya berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, kerendahan-kerendahan, kehinaan-kehinaan, hawa nafsu, dan segala macam. Kalau mau dibikin kesimpulan, barakallahu fikum, dari asar-asar di atas dan keterangan para ulama di atas, kita bisa menyebutkan sekian banyak poin terkait dengan kerusakan talawun. Kesimpulan yang pertama, at-talawunu fid-din laisa min manhajis salaf li'annahum yaqra'unahu wa yuhadhiruna min. Sikap talawun pada perkara agama bukan termasuk manhaj salaf, dikarenakan salaf membenci sikap talawun dan mentahdir umat dari bahaya talawun. Yang kedua, at-talawunu fid-din da'un 'idal wa min at-tala'ub bid-din. Sikap talawun pada perkara agama itu penyakit yang sangat fatal, penyakit yang kronis yang mematikan, dan termasuk sikap tala'ub, sikap mempermainkan agama, sehingga mutalawin mutala'ib, gandeng ya. Yang ketiga, at-talawunu fid-din dhalalatun haqiqiyah. Sikap talawun dalam perkara agama itu kesesatan yang nyata, yang hakiki. Al-dhalalah haqqud-dhalalah. Yang keempat, at-talawunu fid-din syakkul qulub fillah. Sikap talawun dalam perkara agama itu keraguan-raguan hati tentang Allah. Hatinya ragu tentang Allah. Yang kelima, at-talawunu fid-din 'alamatul khuzlan. Sikap talawun dalam perkara agama ciri-ciri kerendahan, kehinaan seseorang. Khuzlan. Yang keenam, at-talawunu fid-din sababun li faqdil khairi wa naz'ih. Sikap talawun dalam perkara agama sebab hilangnya kebaikan, sebab dicabutnya berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ada talawun, hilang kebaikannya. Tidak ada talawun, muncul kebaikannya. Yang ketujuh, al-mutalawun fid-din huwa sahibul fitnah qad asabathul fitnah. Mutalawin adalah ahlul fitnah, dia tertimpa berbagai macam fitnah. Yang kedelapan, al-mutalawin fid-din mahtukun mafduh ghairu mastur. Mutalawin adalah orang yang akan terbongkar penyimpangan-penyimpangannya. Terbongkar kondisi dia. Tidak bakal mungkin ditutupi keadaannya. Yang kesembilan, at-talawunu fid-din min alamati ahlil bid'ah. Yang namanya talawun, sikap talawun dalam perkara agama itu merupakan ciri-ciri ahlul bid'ah. Begitu terjadi, muncul kebid'ahan pada seseorang, muncul talawun dia. Dan yang ke-10, at-talawunu fid-dini jahilun jahlal muraqab al-basir. Orang yang mutalawin adalah orang yang jahil tentang perkara agama ini. Jahil muraqab, jahil yang rangkap, dia jahil dan tidak paham dia jahil. Dan juga jahil basit, terkata dia jahil basit, orang yang sangat bodoh, tidak mengerti tentang perkara agamanya. 10 poin, ini semua diambil dari atharus salaf yang dikemukakan di atas. Barakallahu fikum. Dari situ pula, ikhwanatina azakumullah, diambil kesimpulan yang berikutnya lagi. Asbabut talawun, sebab-sebab munculnya talawun. Yang pertama ialah tarkus sunnah wal i'rab anha. Sebab yang pertama dikarenakan dia meninggalkan sunnah, berpaling dari sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari manhaj yang sahih, manhaj salaf. Yang berikutnya ialah kathratul khusumat fid-din. Sebab orang talawun dikarenakan dia terlalu banyak berdebat, melakukan tindakan khusumat, perdebatan dalam perkara agama. Yang berikutnya lagi, ghalabatul hawa. Sebab yang berikutnya dikarenakan hawa nafsu yang menguasai, hawa nafsu yang mengungkung dia. Yang berikutnya lagi ialah zaighun ba'da huda. Zaighun ba'da huda wal ibtida'u fid din. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi setelah petunjuk yang dia dapatkan. Dan dikarenakan kebid'ahan-kebid'ahan dalam perkara agama. Ini adalah asbabut talawun. Sebab-sebab orang itu terjadi pada dia yang namanya sikap talawun. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Sehingga kalimat talawun dan mutalawin ini ya ikhwan, dalam pandangan para ulama salaf itu kalimat yang begitu keras, begitu pedas. Kaitannya dengan permasalahan hizbiyah, ittiba'ul hawa. Terkait dengan masalah hizbiyah, terkait dengan mengikuti hawa nafsu, terkait dengan masalah ibtida' fid din. Kebid'ahan dalam perkara agama. Sehingga ketika seseorang itu dikatakan fulanun mutalawin, parah keadaan dia. Pada dia banyak penyimpangan. Pada dia ada sifat itiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Pada dia ada yang namanya bolalah hakum bolalah, kesesatan yang nyata. Fatal ya ikhwan. Sehingga kata-kata fulanun mutalawin, jarhun syadid, itu merupakan jarah kritikan yang sangat-sangat keras. Bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang remeh, barakallahu fikum. Fallahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Sehingga, jangan dianggap enteng yang namanya talawun. Jangan dianggap enteng yang namanya orang mutalawin. Besar urusannya, fatal keadaannya, parah keadaannya. Seperti yang digambarkan tadi oleh para ulama ussalaf pada asar-asar yang dibawakan di atas. Barakallahu fikum. Efek talawun sangat negatif. Bisa jadi orang itu dulunya soleh, sekarang dia fasik. Dulunya dia anti kemungkaran, sekarang jatuh dalam kemungkaran tadi. Kana salihan fa asbaha fasiqa. Dulunya dia orang yang soleh, sekarang dia orang yang fasik. Ini umumnya ya ikhwan ketika ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah fitnah. Orang ini dulu masya Allah istiqomah di atas agamanya. Orang yang masya Allah ketaatan dia kepada Allah, amal solehnya, kesolehannya, masya Allah ya kan. Semua orang tahu rajul soleh. Orang yang soleh yang masya Allah, zahirnya amal solehnya masya Allah, soleh ya kan. Muncul yang namanya sebuah peristiwa, sebuah fitnah pada dirinya. Terkait dengan kondisi keluarganya. Terkait dengan kondisi anak-anaknya. Terkait dengan kondisi tetangga-tetangganya. Terkait dengan kondisi ekonominya. Fitnah. Akhirnya dia terpelanting, yang dulunya soleh jadi fasik. Karena ingin mencari, mempertahankan ekonominya, terpengaruh sama keluarganya, atau terkait dengan anak-anaknya, atau masyarakatnya. Aina fulan? Mana si fulan? Tidak kelihatan. Apakah dia sakit? Tidak. Sehat walafiat. Kemana dia sekarang? Hilang dari peredaran. Apa yang terjadi? Ternyata dia terpelanting dalam jurang kemaksiatan kepada Allah. Lo kenapa? Tuntutan keluarga. Lo kenapa? Tuntutan para istri. Istri. Nah, para istri. Nah, tuntutan istri atau para istri. Satu atau dua? Dua. Iya. Atau semisalnya. Yang membuat dia menerjang keharaman-keharaman agama. Dia dulu masya Allah sahibul liha. Lihyahnya lebat. Sekarang cukur habis. Dulu dia masya Allah orang yang saleh, ke masjid ila akhirnya. Sekarang tidak kelihatan lagi di masjid. Dia dulu masya Allah selalu menjaga kesolehannya, menjaga ketaatan kepada Allah. Sekarang Allahul Musta'an. Bersama-sama dengan para fusak di tongkrongan-tongkrongan dan segala macamnya itu, di kafe-kafe dan semisalnya, bergulat dengan berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Allahul Musta'an. Kana soliha. Terkenang. Ada kenang-kenangan sebelumnya. Dia dulu sebelumnya orang soleh. Fal'ana suara fasiqa. Sekarang jadi orang fasik. Apa sebab? Tuntutan keluarga, anak, masyarakat, dunia, dan segala macamnya. Hadza mutalawwin. Dulu dia yakin, si yakin-yakinnya, yang namanya rokok itu haram. Sekarang, membuat bulatan-bulatan dengan asap. Ada yang ngonangi dia, tahu dia. Ya, akhi, anda kok? Apa ya, ya, akhi, ya, akhi? Loh, anda kok? Kok ngerokok? Katanya kan haram dulu itu. Siapa bilang haram? Dulunya mengatakan haram. Sekarang, tidak haram. Ini efek talawun. Dulunya saleh berubah menjadi fasik, ahli maksiat kepada Allah. Jadi, terjadi apa kata dia? Terjadi. Efek talawun barakallahu fikum. Kana sunniyan. Fasara al-ana hizbiyan. Au mubtadi'an. Au mashbuhan. Au fattana. Dia dulu sunni. Seorang ahlus sunnah. Seorang salafi. Dikenal kokoh akidahnya, lurus manhajnya, masya Allah, ma'ruf di kalangan salafiyin. Ada sunni salafi. Ternyata dengan terjadinya berbagai macam fitnah demi fitnah, peristiwa demi peristiwa yang menerpa dakwah sunnah, dakwah salafiyah, goyang dia, berubah keadaannya. Sekarang menjadi seorang hizbi, atau seorang mubtadi, atau seorang masybuh, ahli syubhat, dipenuhi dengan berbagai macam syubhat-syubhat di kepala dia. Al-fattan. Jadi juru fitnah. Ingat ini semuanya, ikhwan, ketika ada peristiwa, ada kejadian, ada fitnah. Karena ayam-ayam saja normal. Yang namanya fitnah itu menguak jati diri. Yang namanya peristiwa demi peristiwa itu membongkar jati diri. Apakah Anda masih dikatakan istiqamah sunni di atas sunnah, ataukah sudah berubah keadaan Anda, tertimpa penyakit talawun, imma mubtadi, imma hizbi, wa imma masybuh ali syubhat, wa imma maftun ali fitnah. Allahu a'lam bisawab. Tergantung keadaannya masing-masing. Allahul Musta'an. Dulu di atas sunnah, masya Allah ya ikhwan. Luar biasa. Tidak mau dengan hizbiyin, dengan masybuhin. Menjauh dari majalis mereka. Ada peristiwa, ada kejadian. Entah terkait dengan keluarga, atau terkait dengan pribadinya, atau terkait dengan dakwah. Berubah menjadi ahlus syubhat. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang memiliki kecemburuan terkait dengan perkara agama. Terfitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ini sangat banyak. Seringkalinya asbabnya itu adalah dunia. Imma harta, imma kedudukan, kemasyhuran, ketenaran, nama baik, prestise, atau terkait dengan wanita bahkan, atau yang lain-lainnya. Umumnya terkait dengan masalah dunia. Bahkan bisa jadi, barakallahu fikum, orang itu sebelumnya muslim menjadi kafir, murtad dari Islam dengan adanya fitnah-fitnah yang ada. Talawunnya talawun yang betul-betul fatal. Talawun ila al-kufur, perubahan dia, warna-warninya dia kepada jurang-jurang kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Diwaspadai para kelafikum ini semuanya. Tayyib. Itu talawun. Penggambaran terkait dengan talawun dan mutalawin. Sangat mengerikan. Jangan bangga dikatakan mutalawin. Ada mutalawin. Tidak apa-apa, saya mutalawin. Astagfirullahaladzim. Itu dia tidak paham makna talawun dan mutalawin dikatakan dalam pandangan salaf. Allahul musta'an. Yang jadi pembahasan kita sekarang ini barakallahu fikum adalah benang merahnya Ustaz. Pembahasannya kan terkait dengan masalah manhajut tamyi' terkait dengan ikhwanul muslimin, terkait dengan sururiyah, dengan prinsip muazanahnya IM2, terkait dengan halabiyin, ma'ribiyin, ar'uriyin IM3, yang kemudian di tengah-tengah mereka di Indonesia ini adalah Raja'iyin. Nah sekarang ini apa Ustaz kaitan dengan mereka ya Ustaz? Mereka ini adalah orang-orang mutalawinin, makirin, la'abin. Disingkat sama antum, edisi Indonesianya MLM. Ketahuilah barakallahu fikum, munculnya dan terjadinya at-talawun pada mereka, perubahan-perubahan prinsip pada mereka, itu ketika mereka terkena syubhatut tamyi'. Paham tak? Terkena syubhat tamyi'. Ketika muncul fitnah-fitnah yang dimunculkan oleh du'atut tamyi', da'i-da'i tamyi', termakan merekanya. Katanya wong Jawa diuntal miring. Miring diuntal. Terpelanting dia. Barakallahu fikum. Di antara ikhwan fillah a'azzakumullah, syubhat mutamayyimu, syubhatul mumayyi'in yang menerpa haulail mutalawinin yang disampaikan semalam. Tidak suka dengan pembahasan manhajiyah. Anti rudud ilmiah. Anti dengan tahdzir pihak. Seperti yang saya sampaikan kepada antum semalam, itu tidak hanya menimpa IM1, IM2, IM3, hatta juga IM4 ya. Aywa. IM awal, IM tsani, IM tsalits, IM rabi'. Barakallahu fikum. Semuanya terkena syubhat ini. Terucap dari kalimat-kalimat mereka-mereka ini, du'atut talawun, ucapannya semacam itu. Sudah bukan zamannya tahdir-tahdiran. Gorengan apa tahdiriku? Gitu. Tahu gorengan ya? Gorengan apa tahdir itu? Makanan apa tahdir itu? Ini bukan zamannya tahdir-tahdiran. Ya subhanallah, tanpa mereka sadari, mereka sudah terkena penyakit tamyi'. Yang ngomong semacam ini sebelumnya, barakallahu fikum, bersama dengan alusunnah salafiyin, menerapkan prinsip tahdir pihak. Sebelumnya bersama dengan salafiyin, menerapkan rudud ilmiah, bantahan ilmiah kepada orang yang menyimpang, orang yang banyak syubhatnya, pemahamannya menyimpang, kitab-kitabnya menyimpang. Bersama dengan salafiyin sekarang tidak ada tahdir-tahdiran. Bukan lagi zamannya tahdir-tahdiran. Gorengan apa itu tahdir? La haula wala quwata illa billah. Itu yang namanya talawun. Dulu kamu katakan itu perkara ma'ruf, sekarang kamu ingkari dia. Ini yang paling banyak ini. Tidak hanya dari kalangan dai-dainya sampai pengikut-pengikutnya sampai cindil-cindilnya, semuanya termakan pemahaman seperti ini. Yang begitu sumbang suaranya ketika ada tema-tema manhajiyah, mereka ini dari kalangan atba'ul mutalawin, al-mutalawinin, para pengikutnya mutalawinin, para kelas itu. Manhaj. Maka dari tema yang lain apa? La haula wala quwata illa billah. Lupa dia dengan dahulunya. Berapa tahun lamanya kita bersama-sama, wahai para mutalawinun, menggincarkan pentingnya tema-tema manhajiyah ini dikarenakan perkara yang sangat prinsip tengah-tengah umat. Sekarang kamu alergi dengan itu semua. Mahada talawun. Hati-hati. Inna dhalalah tahakka dhalalah an ta'rifal yawma ma kunta tungkirul qabla al-yawm. وَتُنْكِرُ الْيَوْمَ وَكُنْتَ تَعْرِفُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ. Hati-hati. Kesesatan yang nyata ketika engkau meyakini perkara ma'ruf yang dulu kamu ingkari, kamu meyakini perkara munkar yang dulu kamu katakan ma'ruf. Talawun atau khatir. Barakallahu fikum. Di antara syubhat at-tamyi'. Bentar, yang saya sampaikan tadi mengada-ngada atau tuduhan dusta atau ada kenyataannya? Lah ada kenyataannya. Bisa antum lihat, yang jangan dilihat deh. Nah, terbukti di postingan-postingan mereka, di FB-FB mereka dan segala macamnya itu. Barakallahu fikum. Di antara syubhat at-tamyi'. Ingat ya, syubhatut tamyi'. Kali ini yang dilontarkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili. Insyaallah. Di antara barakallahu fikum syubhatut tamyi' yang dilontarkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili terkait dengan masalah uslubu dakwah. Ini menimpa halabiyin, rojaiyin, dan menimpa mutalawinin. Hati-hati ya, ikhwan. Makanya saya sengaja saya akhirkan dikatakan ini mengenai mereka semua. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya An-Nasihah, nasihatnya dia. Ketika berbicara terkait dengan uslubu dakwah. Dia selalu membicarakan rifkun walin. Kelembutan, kesantunan, sabar dan segala macamnya. Terus rifkun walin. Sedikit pun dia tidak menyinggung yang namanya uslub yang kedua, asyiddatu wal ghilbah. Sikap tegas pada tempatnya. Dalam keadaan ini makomnya makom nasihah. Makomnya makom menjelaskan kepada umat tentang uslubu dakwah. Kalau dia seorang nasih, orang yang memberikan nasihat, akan membawakan dua-duanya. Dikarenakan prinsip dakwah al-sunnati wal jamaah, rifqun fi mawbi'ihi wa syiddatun fi mawbi'iha. Itu namanya hikmah. Lembut, santun pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Tapi yang dia sampaikan rifkun. Dia mengatakan inna minal maqasidil azimah allati hadza 'alal islam hidayatul khalqi la hadza din. Sesungguhnya termasuk maksud besar yang dihasung oleh Islam ialah memberikan hidayah kepada makhluk kepada agama ini. dibawakan hadisnya. Kemudian membicarakan masalah dia mengatakan fa'ala man manallahu alaihim bil hidayah ila sunnah ayahrisu ala da'wati man dhalla 'ani sunnah aw qassara fiha ila tahqiqi sunnah wa ayabdhulu kull al asbab al mumkinah fi hidayatin nas wa taqribi qulubihim li qabril haqq wa dhalika fi mukhatabatil mad'uwin billin. Semua dengan al-lin, lembut, kelembutan. Barakallahu fikum. Ucapan dia ini dikomentari oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah dalam bukunya beliau Bayanun ma fi nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalal al-ikhlal di halaman yang ke-23. Kata Syekh Rabi, innal lina warizqa wassabra la umurun muhimmatun jiddan. La siyama fi majalid da'wati ila Allah. Lakin baqiya 'alaika amrun akhar, kata Syekh. Wa huwa ma idza lam tujdi hadhihi al-akhlaqul 'azimatu 'inda ba'd ahli al-batil min al-kuffar wa ghairihim. فَالشِدَّةُ تَكُونُ حِينَ إِذٍ هِيَ الْحِلُّ وَفِيهَا الْحَزْمُ وَإِبْرَاسُ قُوَّةِ الْحَقِّ. Ada sunni. Kata Syekh Rabi bin Hadi, sesungguhnya sikap lemah lembut, sikap santun dan sabar, itu perkara yang sangat penting. Tidak kita ingkari. Sangat penting sekali. Terutama dalam perkara dakwah ila Allah. Betul. Tapi ingatlah beliau, ada satu poin lagi yang belum kamu sebutkan, yaitu apabila akhlak yang agung ini, akhlak yang mulia ini, tidak ada manfaatnya bagi sebagian ahlul batil, baik orang kafir atau selain orang kafir, maka sikap tegas ketika itu adalah solusinya. Pada sikap tegas itu ada kekokohan, ketabahan, kekuatan, dan menampilkan kuwatul haq, menampilkan kekuatan kebenaran. Dibawakan juga banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah ini dan juga hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini, sikap tegas. Beliau mengatakan fa idza istatala ahlul batili ala ahlil haq bit ta'ni wat tashwihi wal akadhib wa madhi ahlil batil فلا يسع أهل الحق إلا قمع أهل الباطل وبيان ظلمهم وافترائهم وكشف أباطيلهم. Kata Syekh, kalau Ahlul Batil sudah merasa mendominasi, merasa tinggi di atas Ahlul Haq, mencela Ahlul Haq, mencoreng-moreng nama baik Ahlul Haq, berdusta atas nama Ahlul Haq, dan mereka memuji Ahlul Batil, maka tidak ada lagi ruang bagi Ahlul Haq. Tidak ada lagi solusi bagi Ahlul Haq. Kecuali harus mematahkan Ahlul Batil. Menjelaskan kezaliman mereka, kedustaan mereka, dan membongkar kebatilan mereka. Jangan lupa yang ini. Naam. Sampai pada akhir kalanya beliau, hafizahullahu ta'ala wa ru'a. Naam ikhwan. Di antara syubhatnya mumayyi'in ahlu tamyiz ialah mereka menerapkan prinsip atau uslub dakwah dengan cara lembut dan rifq, lin wa rifq saja, dan berupaya untuk menggugurkan prinsip syiddah. Mengedepankan rifkun terus begitu. Lembut. Berupaya untuk menutup-nutupi pembahasan syiddah, ketegasan ini. Hadza tamyiz. Dikala ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum sedang berperang melawan ahlul batil, melawan ahlul bid'ah, mereka malah teriak-teriak rifkun. Yang lembut ya akhi, yang santun ya akhi, bil hikmah ya akhi. Sampai pada tingkat mereka menuduh ahlu sunnah enggak punya rifqun walid. Enggak punya kelembutan, enggak punya kesantunan, enggak punya hikmah. Itu yang namanya tamyi'. Ini maqamnya maqamul hazm. Maqamnya maqamul syiddah. Maqamnya maqam rudud. Pada tempatnya, itu merupakan hikmah pada tempatnya, rizqun pada tempatnya, karena orangnya tidak bisa lagi disikapi dengan kelembutan. Semestinya mereka barakallahu fikum mendukung ahlu sunnah, menyupport ahlu sunnah, bersama-sama dengan ahlu sunnah. Tapi yang terjadi tidak. Nyerimpungi. Apa yang nyerimpungi ya Pak? Nyerempeti. Apa ya kan bahasa Indonesia ya kan? Ngeriwi. Ahlu sunnah wal jamaah. Dengan mendengung-dengungkan prinsip rifqun walid. Dakwah itu harus dengan hikmah. Dakwah dengan kelembutan ya akhi. Makamnya bukan makam rifqun lagi sekarang ini. Menuduh ahlu sunnah. Mereka tidak punya hikmah dalam perkara dakwah. Tidak punya kelembutan dalam perkara dakwah. Lebih parah lagi. Mengingkari rudud tadi. Tahzir lagi, tahzir lagi, tahzir lagi. Memang jamaah tahzir. Sibuknya dengan tahzir. Enggak ada kesibukan yang lain. Dan semisalnya. Hadza tamyi wa ainu tamyi. Sisi talawunnya adalah ada sebagian orang yang dahulunya itu prinsipnya sama dengan ahlus sunnah. Ketika ada syubhatut tamyi semacam ini, terpelanting dia, berubah, gabung bersama dengan mumayyi'in, mukhazzilin, halabiyin, raja'iyin. Masuk. Justru yang semakin keras suara-suara sumbangnya dari kalangan mutalawin-mutalawin tadi. Siapa bilang ahlu sunnah tidak memiliki rifqun walid? Dakwah itu sunnah dibangun di atas dua prinsip. Itu kita sepakati. Tapi ingat. Rifqun fi maudhi'ihi. Wa syiddatun fi maudhi'iha. Ada tempatnya masing-masing. Ketika berdakwah di kalangan ahlu sunnah. Santun ya akhi. Dakwah di tengah-tengah orang-orang awamul muslimin. Hikmah bil hikmah ya akhi. Di tempatnya masing-masing. Tapi ketika berkaitan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, perang ideologi, tidak bisa dengan rifqun walid. Perang melawan rafidah, syiar rafidah, khawarij, suruh lembut. Mereka siapa? Mereka itu khawarij. Masih saudara kita juga. Jangan main tahdhiran. Nista, enggak ada lagi zamannya tahdir-tahdiran. Gorengan opo tahdiriku. Jangan ditahdir. Mereka tuh khawarij. Salah. Itu bukan namanya prinsip yang benar ya akhi. Yang benar tegas. Pada tempatnya, pada orangnya. Berhak disikapi dengan tegas. Katakan khawarij, khawarij. Mubtadi, mubtadi. Si'i, si'i. Rafidi, rafidi. Tegas. Pada tempatnya. Ketika Anda lembek di tempatnya syiddah tamyi. Dan subhanallah dalam kenyataannya barakallahu fikum. Di saat Anda diminta untuk rifqun walid. Terhadap saudara kamu ahlu sunnah wal jamaah. Terbalik. Kamu sikapi dengan tegas. Disikapi dengan keras. Tidak ada kelembutan sama sekali. Ketika bicara ahlu sunnah, salafiyin, wah dihantam habis-habisan. Dikatakan mereka gulat, ekstrim dalam perkara tahzir. Dikatakan tahzir serampangan, jamaah tahzir, orang yang kaku, orang yang keras, tidak punya hikmah. Antum ini sadar apalagi mabuk ini. Katanya rifqun wa rifqun, lembut, lembut, lembut. Mana buktinya? Bisa lembut dengan orang-orang yang semacam itu yang mumayyi'in. Antum gak bisa lembut dengan ahlu sunnah salafiyin. Itu menunjukkan hawa. Ini yang namanya tamyi'. Makomnya lembut, keras. Makamnya keras, lembek. Hadza tamyi. Yang betul rifqun fi mawdhihi, shiddatun fi mawdhiha. Dan ini subhanallah menimpa semua ahlu tamyi'. Dari mulai IM1, IM2, IM3, IM4. Semuanya terkena syubhat yang satu ini. Tahu intinya apa, Ikhwan? Sama. Dikarenakan syiddah, sikap tegasnya ahlu sunnah, itu kepada ahlul bid'ah, ahlul fitnah, ahlu syubhat. Dengan mereka membuat syubhat semacam ini, sadar atau enggak sadar, mereka memayungi ahlul bid'ah dari bantahan-bantahan ahlu sunnah. Kembali lagi kepada muara mereka, kaidah al-ma'dzirah wa ta'awun. Balik lagi, entah mereka sadar atau enggak sadar. Ya benar, ya. Sekarang ini mereka begitu. Sekarang zamanut taklif, waktunya taklifu qulub, melembutkan hati, enggak ada lagi masa-masa tahzir. Itu semuanya sama. Dari dai-dai roja yang nulis kitab terkait dengan dakwah semacam Abdul Zain, orang yang dari Purbalingga sana. Itu kalamnya dia. Dan juga umum mereka semua demikian. Dan juga dari MLM. Mirip. Klop. Yang lebih fatal lagi, barakallahu fikum, dimunculkan pula oleh Ibrahim Ar-Ruhaili ini. Terkait dengan pembahasan Al-Hajr, dikarenakan dia mengusung misi Rifqun Walin. Maka dia memiliki pembahasan yang aneh terkait dengan masalah Hajrul Mubtadi. Sikap Hajar pemboikotan kepada Ahlul Bid'ah. Sampai pada titik pembahasan dia mengatakan ketika sikap Hajar pemboikotan kepada Ahlul Bid'ah tidak ada manfaatnya, maka gugur yang namanya prinsip Hajar. Gugur yang namanya prinsip Hajar. Sehingga dikenal dengan syubhat isqatul Hajar. Menggugurkan prinsip Hajrul Mubtadi. Ini efek daripada poin pertama tadi, kelanjutannya. Tidak ada tahzir di zaman sekarang ini. Itu bahasa-bahasa yang semakna. Sudah tidak ada lagi hajir di zaman sekarang ini. Ahlu sunnah minoritas. Kebanyakannya ada ahlu bid'ah. Tidak ada manfaatnya tahzir. Tidak ada manfaatnya hajir. Tidak ada hajir di zaman sekarang ini. Isqatul hajir. Ini lebih fatal lagi. Menggugurkan satu prinsip besar dari prinsip-prinsip ahlus sunnah dalam mensikapi orang-orang yang menyimpang. Sadar nak sadar, mereka sesungguhnya kembali kepada muara tamyiz mereka dari kalangan ikhwanul muslimin dengan berbagai macam modifikasi-modifikasi syubhat. Nusahih wala nujarrih, nusahih wala nuhaddim, dan segala macamnya. Intinya sama. Berusaha untuk membungkam murudnya ahlu sunnah. Jangan memiliki bantahan-bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mencegah ahlu sunnah memiliki sikap-sikap yang tegas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ujung-ujungnya memayungi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan perang melawan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Lanjut, apa pertanyaan? Baik. Perlu dijelaskan di sini, barakallahu fikum, manhaj hajr ahlu sunnah. Supaya antum tahu letak penyimpangan mereka. Ibrahim Ruhaili dalam bukunya An-Nasiha ini, ikhwan. Dan juga dalam bukunya dia, Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ashabil Ahwa'i wal Bid'ah. Buku yang dua jilid yang dia tulis, yang lama itu, dalam pembahasan Hajar Mubtadi. Itu menyebutkan ketika hajar itu disebutkan sehingga banyak persyaratan sangat panjang. Persyaratan terkait dengan orang yang menghajar. Persyaratan terkait dengan orang yang dihajar. Terkait dengan kondisi dan segala macamnya. Panjang, surut, tawilah. Yang ini sudah disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama. Tapi pada ujung jadi mengatakan ketika hajr itu tidak ada manfaatnya. Ketika hajr mubtadi pemboikotan kepada ahlul bid'ah tidak membawa kemanfaatan, maka gugur kembali kepada manhaj ta'lif. Nah manfaat maka harus kembali pada rizqun walin, kelemah lembutan. Tidak ada yang namanya hajr. Ini kesimpulan. Terus tadi diteruskan lagi. Di zaman sekarang ini yang namanya ahlusunnah minoritas. Kalam ahli sunnah ghairu masmu. Mesti dengarkan lagi sama mereka. Yang dihajar semakin jauh dari sunnah. Yang disikapi semakin jauh dari sunnah. Semakin parah penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Maka berarti tidak ada manfaatnya hajar zaman sekarang ini. Maka tidak ada prinsip hajar. Sekarang menggunakan taklif dan taklif. Kira-kira hak atau batil ya? Syubhat. Tercampur pada dia hak wa batil. Yang terpenting di sini barakallahu fikum letak perbedaannya. Yang pertama terkait dengan maqasidul hajr, maksud dan tujuan hajr. Yang kedua bentuk-bentuk hajr. Ahlus sunnati wal jamaah menyatakan maqasidul hajri kathirah. Maksud dan tujuan kita menghajar, memboikot orang yang menyimpang itu banyak. Yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillah. Merealisasikan ibadah kepada Allah. Karena hajar itu merupakan prinsip salaf. Dianjurkan dalam kitabullah dan sunnah rasulnya pada orang yang tepat. Maka melaksanakan perintah merupakan ibadah. Ahlu sunnah ketika menghajar ahlul bid'ah. Itu sedang beribadah kepada Allah dengan itu. Pahami baik-baik. Tahqiqul ubudiyah lillah. Yang kedua. Tahqiqul amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Merealisasikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lupa ya kawan. Yang dibahas di awal. Hajr termasuk nahi munkar. Ini tujuannya sangat mulia. Yang ketiga. Tahqiqul wala'i wal bara' lillah. Mewujudkan, merealisasikan prinsip wala' dan bara' karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini prinsip agama yang sangat mulia. Tujuan yang berikutnya, yang ini poin pertama, dua dan tiga, itu maqasid tata'laqu bil syakhs. Tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pribadi orang yang menghajar. Yang kedua, al-maqasidul ammah. Tahqiqul maqasidul ammah fil hajar. Merealisasikan maksud dan tujuan umum untuk pihak-pihak umum dalam perkara hajar. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita diantaranya. Di antara tujuan kita menghajar orang yang menyimpang ialah ta'dibuhu waradu'uhu an dhabilih. Memberikan pelajaran kepada dia. Menghardik dia dari batilnya. Yang kedua ada lagi yang kedua. Yaitu himayatul muslimin. Himayatu aqaidil muslimin an abatilihim. Sebagai upaya untuk menjaga, menyelamatkan akidah kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan mereka, batilnya mereka. Ada dua poin terkait dengan umum ya, kawan. Yang selama ini mereka dengung-dengungkan adalah terkait dengan terakhir tadi. Tujuan hajar kata mereka untuk memberi pelajaran kepada orang yang dihajar. Menghardik dia supaya berhenti dari kebatilannya. Hanya itu yang mereka dengung-dengungkan selama ini. Kata mereka, kalau tidak mungkin tercapai, selesai. Tidak ada lagi namanya hajar. Pindah kepada rifqun walin. Lupa mereka. Dengan sekian banyak yang lain-lainnya. Tujuan al-ubudiyah lillah. Amr ma'ruf bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Al-wala wal bara. Dan lupa mereka tujuan juga gak kalah penting, menyelamatkan akidah umat dari penyimpangan-penyimpangan. Sehingga di sana ada istilah hajrun wiqai, memboikot ahlul bid'ah untuk menjaga, menyelamatkan diri pribadi. Itu minimal. Yang lain tidak selamat, dia selamat. Hajar wiqai. Itu syar'i. Nah, ada kelas itu. Di sini sudah tidak beres merekanya. Yang kedua, terkait dengan masalah bentuk-bentuk hajar. Yang namanya hajar mubtadi itu masuk dalam bab ingkarul munkar. Yang namanya ingkarul munkar imma bil yad, bil fi'il, bil lisan, bil qalb. Ingkarul munkar dengan perbuatan, kekuasaan, dengan lesan, dengan hati. Betul ya, ikhwan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati fa bil lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Anggaplah enggak mungkin dengan perbuatan. Anggaplah enggak mungkin dengan lesan dia menghajar. Tapi dengan hati dia masih mungkin. Betul ya, ikhwan? Mungkin dia terpaksa dengan perbuatan, enggak mungkin hajar, harus lemah lembut. Mungkin dia terpaksa, dia harus lesannya, enggak mungkin hajar. Kondisi enggak memungkinkan, tapi hati enggak ada yang bisa memaksa. Hatinya dia enggak ridho dengan penyimpangan-penyimpangan tadi, mengingkari penyimpangan-penyimpangan tadi. Hajar bil qalb enggak mungkin gugur selama-lamanya. Ingkar muka dengan hati enggak mungkin gugur selama-lamanya. Pahami ini ya, ikhwan. Ini yang mereka tidak perhatikan baik-baik. Ini sudah tidak beres dari kaifan di poin yang kedua. Poin yang berikutnya. Bentuk-bentuk hajar. Contoh-contoh hajar itu banyak. Anda mentahzir mereka. Memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Dengan lesan. Hajar. Anda tidak ngasih salam ke mereka. Hajar. Mereka salam tidak kamu jawab, hajar. Sakit tidak kamu jenguk, hajar. Mati tidak kamu ikuti jenazahnya, hajar. Dia taklim tidak kamu hadiri, hajar. Dia punya TV tidak kamu lihat, hajar. Dia punya radio tidak kamu dengarkan, hajar. Dia punya masalah tidak kamu beli, tidak kamu baca, hajar. Itu semua bentuk-bentuk hajar. Ini yang tidak mereka bawakan selama ini. Bayangannya yang namanya hajar mubtadi cuma penggambaran yang satu poin saja. Nah, teriak-teriak kesana kemari, mereka begini, begini, begini dan segala macamnya. La ya hadza. Madzahirul hajar katsirah. Dan sekian banyak poin-poin tadi sangat-sangat mungkin dilakukan oleh siapapun dari kalangan Ahlus Sunnah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi ahlu sunnah itu minoritas sekalipun. Hatta kamu seorang diri, sebagai seorang sunni, kamu bisa merasakan hajar. Iya apa ya? Mereka mengadakan daurah akbar di Islamic Center. Misalkan. Pamflet di mana-mana. Antum gak ngapa-ngapain di rumah saja. Saya gak mau ke Islamic Center, saya di rumah saja. Kenapa itu acaranya orang-orang mumayyi? Namanya apa ya, Pak? Hajar. Masih mungkin bagi antum untuk memberikan peringatan kepada anak kamu, istri kamu, teman kamu, jangan hadir. Itu acaranya para mumayyi'in. Namanya apa, Evan? Tahzir. Ada hajar. Mungkin? Terjadi. Minimalnya hati kamu mengingkari. Minimalnya hati kamu enggak ridho. Hatta dalam kondisi yang tidak memungkinkan antum hajar dengan perbuatan. Tahu-tahu antum ketemu dengan dia. Banyak orang ini. Banyak orang di tengah-tengah masyarakat, Evan. Aduh. Ini kalau kita melengos fitnah ini. Nah gitu ya. Fitnah. Dalam perkara seperti ini, taklif. Dia salam, jawab salamnya. Tapi seorang sunni, hatinya enggak tenang. Mengingkari orang ini tadi. Ya apa ya? Salam di mulut. Hatinya mengingkari enggak ridho. Ini hajar, namanya hajar bil qalb, dengan hati. Khulasanya barakallahu fikum, prinsip Ahlus Sunnah menyatakan yang namanya hajrul mubtadi tidak akan mungkin gugur selama-lamanya. Minimalnya hajur dengan hati, itu minimal. Maka yang namanya syubhat, adanya ucapan yang menggugurkan prinsip hajur, itu merupakan perkara muhdats. Pendapat yang muhdats, ucapan yang muhdats, tidak pernah ada di zaman salafun salih. Al-Syeikh Al-Doktur Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah punya risalah khusus tebal ini, ikhwan. Namanya Ta'amulat fil Hajr. Ta'amulat fi Masatil Hajr. Dibahas panjang, lebar, tinggi, rendah. Dibawakan contoh-contoh kaum salaf. Dalam kondisi mereka minoritas. Dalam kondisi ucapan mereka enggak didengarkan. Dan segala macamnya masih bisa hajr. Baca buku itu. Ini semua adalah bantahan-bantahan ilmiah terkait dengan syubhatnya Ibrahim Ruhaili. Syubhat ini barakallahu fikum dimakan mentah-mentah oleh haula roja'iyun, halabiyun, dan juga dimakan oleh MLM. Dari sinilah terjadinya tamyi' pada mereka. Yang dulu bersama dengan ahlu sunnah, sekarang berubah. Namanya mutalawin. Difahami ya kan ya? Mereka dahulu terang-terangan hajar mubtadi, hajar mubtadi. Sekarang apa itu hajar? Gorengan apa itu? Ada mutalawin. Dikarenakan syubhatut tamyi'. Waktunya gak memungkinkan ya kan. Tinggal 5 menit lagi nih. Saya masih banyak undang-undang di kepala saya. Intinya para kelasikum dari sinilah, dari syubhat inilah. Maka mereka bisa menyatu. Padahal dulu adalah orang yang berseberangan dalam cara dakwah. Ya baik. Yang namanya roja'iyun, halabiyun, ex-sururiyin. Dengan mereka ini. Yang dulu adalah teman-teman kita juga. Barakallahu fikum. Bertabrakan. Sekarang. Ya kalau bahasa mereka. Ya walaupun masih malu-malu. Tapi sudah mulai mendekat-mendekat. Ya butuh proses. Itu ucapan orang yang nulis kitab namanya kitab Salah Kaprah tentang Sururiyah. Bersyukur alhamdulillah sekarang banyak asatidz Ahlus Sunnah yang mulai mendekat kepada kami. Ini orang rojak. Ya masih malu-malu, ya proseslah gitu. Pengakuan. Siapa yang mereka maukan ya kan? MLM, IM, Ford. Barakallahu fikum. Dan akhirnya banyak kesamaan dalam banyak hal. Orang-orang roja'iyun, halabiyun. Mendengung-dengungkan dokter Zakir Naik. Kristolog itu. Yang padanya sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dilulukan oleh orang-orang roja'iyun, halabiyun. Jangan dikira MLM tidak. Para pengikutnya, Al-Mutalawin Hadha, mengeluk-elukan Zakir Naik. Sama keserupaan. Dikarenakan semakin lama semakin merapat. Dulunya masih malu-malu sekarang. Diziarahi oleh tokoh-tokoh roja. Langsung ke markas besar. MLM. Sekali, dua kali. Selfie bersama dan segala macamnya. Masya Allah. Dan itu mengharu biru sambutannya. Para kelas itu. Jangan dikira hambar gitu. Mengharu biru. Ditunggu-tunggu mana rekamannya. Ustaz yang itu mana. Mengharu biru sambutannya. Ikhwan. Tarhib. Masya Allah. Semakin lama semakin. Kena sudah. Ini masuk. Semuanya. Bleh. Kenapa? Dikarenakan termakan syubhat yang sama. Syubhatu tamyi'. Barakallahu fikum. Dan itu melebar dalam banyak hal. Seperti yang disebutkan di awal terkait dengan ikhwanul muslimin yang dikritik atas ikhwanul muslimin. Mereka biasa dalam perkara dakwah mereka. Pergi ke sebuah tempat, camping dan segala macamnya, perundungan-perundungan malam, namanya wisata dakwah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sama. Dai-dai rojak sekarang punya proyek namanya Muflen. Ya, betul bahasanya gitu. Muflen apa Muflen? Al-Muhim ya, ikhwan. Wisata keluarga sambil mengaji. Itu fulus ya, akhi. Tempatnya bukan sembarangan, di hotel berbintang itu. program bapak ibu plus satu anak bayarnya sekian juta udah berbintang, nanti ada apa namanya sarapan pagi, makan siang, makan malam. Nah, kalau dia hotelnya dekat pantai ada barbeque di pinggir pantai sambil sharing-sharing dengan ustaz fulan dan fulan pengampunya, ada kajian, ada di kolam renang bersama anak-anak, panah-panahan bersama yang laki perempuan, Allahumma musta'an. Itu adalah pola dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Pola dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Jangan melupakan sejarah, jangan melupakan Ikhwanul Muslimin. Muara tamyi zaman sekarang pada Ikhwanul Muslimin. Sejak kapan para masyayikh sunnah, masyayikh yang mereka juga gandrungi, masyayikh sunnah, sejak kapan mereka berbuat demikian, memasukkan dalam akhirnya dakwah mereka maflan semacam itu? Lada ya bumayun. Itu dari kalangan Ikhwanul Muslimun, moyang kalian. Dan sudah tasahul, bermuda-muda dalam perkara-perkara yang ada, Ikhwan. Acara di kolam renang untuk anak-anak sih. Untuk anak-anak. Ada anak laki, ada anak perempuan, ya masih umurnya masih kecil. Di situ ada panitianya. Di situ juga ada ibu-ibunya. Hah? Ada ibu-ibunya mereka yang juga ikut terjun situ. Hah? Seorang sunni salafi yang mengerti manhaj salaf, yang mengerti Islam dengan benar, itu sudah gelisah riku. Ada bukan menggunakan hijab, orang umum biasa. Sama mereka dianggap biasa. Hah? Sudah mati rasa. Panah-panahan. Itu berjejer perempuan-perempuan, ada ikhwan-ikhwannya dan segala macamnya. Ya subhanallah, itu pola-pola ikhwan muslimin. Ketika taklim semuanya sesuai proyektor ya, layar. Dipisahkan hanya dengan pembatas yang kecil. Antum duduk, antum berdiri gini. Lah. Kelihatan mereka semua. Enggak mengada-ngada, itu acara mereka. Apa semacam ini yang namanya dakwah salafiyah? Salafi model apalagi ini wahai mumayyun? Apa semacam ini pernah kamu laporkan, kamu sampaikan dengan rinci kepada para masyaikh? Yang selama ini yang kau gandrungi dan itu masyaikh sunnah, masyaikh alus sunnah kan cuma antum saja. Apakah pernah kamu laporkan dengan rinci, dengan detail kepada Syekh Saleh Suhaimi yang kamu pegangi selama ini? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muthal Abad, Syekh Abdul Muhsinnya, Syekh Saleh Fauzannya. Apa pernah kamu demikian? Abadan. Barakallahu fikum. Belum lagi yang lain-lainnya yang mereka kemudian menampilkan terus yang namanya perempuan. Diumbar yang namanya perempuan. Terkait dengan masalah selfie. Demam selfie mereka. Generasi baru salafiin. Salafinya mereka. Perempuan pakai cadar dengan genitnya selfie. Alasannya perkara ikhtilaf yang namanya foto itu. Kalau terkait dengan selfie tidak ada ikhtilaf. Semua mengatakan haram. Tidak ada hajah pada dia. Syekh Ibnu Utsaimin yang membolehkan masalah foto hanya terkait dengan masalah cara memotonya, belum membolehkan dengan digital. Terkait dengan surahnya, dengan terkait dengan gambar itu sendiri, innal hajah, hanya ketika hajat, bukan untuk album kenang-kenangan dan yang lain-lainnya. Apalagi selfie lebay kayak gitu. Dan mereka, dai-dai mereka sekarang ini, yang diumbar itu perempuannya, taklim ibu-ibunya yang diabadikan. Talim umat yang diabadikan. Tidak tahu lewat mana itu pengabadinya. Tidak punya haya. Ini imbas-imbasnya saya hanya mengatakan perkara penting. Perkara pokoknya yang tadi dibawakan subuhat tadi itu. Itu pokoknya. Ini imbas-imbasnya. jadi lemah semangat ingkarul mungkarnya, jadi lemah semangat al-wala'wal baroknya, jadi bermudah-mudah dalam perkara-perkara penyimpangan dan kemungkaran. Efek daripada syubhat mereka tadi, efek daripada manhaj tamyi. Jadi seorang ustaz satu meja, ini perempuan-perempuan. Apa sebab itu yang namanya dakwah salafiyah? Salafi buat apa lagi ini? Seorang ustaz dikeroyok sama ibu-ibu, pengen nyalami begini, diabadikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muncul di televisi, TV-TV. Acara-acara dengan host-host, ada perempuannya. Ini ustaznya, hostnya, ini perempuannya, bertiga ngobrol. Salafi buat apa lagi ini? Ini yang namanya salafi. La wallah. Barakallahu fikum. Ini semua imbas. Ingat, imbas dari syubhatut tamyi. Imbas dari syubhat at-tamyi. Terus berlangsung. Selfie dengan tokoh-tokoh penyimpangan. Selfie dengan tokoh Hizbut Tahrir. Felix Yao. Indahnya persatuan. Selfie dengan tokoh Jamaah Tabligh. Dengan tokoh Ikhwan. Indahnya persatuan. La hawla wa la quwata illa billah. Hadha tamyi. Hadha tamyi mumayyi'in. Barakallahu fikum. Tidak ada istilah salafi mumayyi itu, tidak ada. Salafi haq. Mumayyi itu bukan salafi. Fallahul musta'an. Ini semuanya pada da'i-da'i roja. Dan mulai bergabung pada mereka da'i-da'i MLM. Sudah daurah bersama, acara bersama, segala macam bersama. Khalas. Semakin lama semakin hilang. Terbuka hijab pemisah di antara mereka. Dan terus merambah. Yang dari kalangan hizbiyin, halabiyin, mumayyi'in, merojaiyin. Terbawa kepada arusnya ikhwanul muslimin. Demo-demo, tampil, segala macamnya. Terus ke sana. Muaranya terus kembali kepada muara ikhwanul muslimin. Sumber tamyi yang ada. Maka ikhwanul muslimin, jazakumullah. Ini semua disampaikan dalam rangka untuk kewaspadaan. Menasihati Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Kadang yang namanya nasihat dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang kuat. Supaya paham bagaimana mara bahaya yang timbulkan daripada prinsip ini semua. Sekarang persimpangan jalan. Barakallahu fikum. Memang pada ujungnya nanti orang-orang yang di atas sunnah semakin sedikit. Semakin minoritas. Semakin lama orang-orang akan semakin menuju kepada penyimpangan-penyimpangan tadi. Maka la tagtar biqillati la tastauhish biqillati salikin wa la tagtar bikathratil halikin. Kamu jangan merasa ngeri dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan sunnah ini, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Barakallahu fikum. Al ibrah bil haq bukan bil kathrah. Yang mu'tabar itu al haqnya, bukan jumlah banyaknya. Mereka sekarang berbangga-bangga dengan jumlah yang sangat banyak. Kajian mereka di sebuah tempat. Berduyun-duyun ribuan kaum muslimin dan kaum muslimat. Menuju ke taklim mereka, diabadikan sama mereka. Ada fahfaha bil kathrah. Apa gunanya banyak ketika tidak di atas sunnah. Tidak di atas manhaj yang benar. Barakallahu fikum. Antum akan bisa merasakan nanti. Satunya Rasulullah SAW. Innal islam bada'a ghariba. Wasaya'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Jangan dikira jumlah nanti akan semakin banyak. Akan semakin berkurang. Muncul fitnah, berkurang lagi. Fitnah, berkurang. Terus demikian. Tamhis, penyaringan. Ujungnya adalah orang-orang yang betul-betul sedikit. Yang betul-betul berjuang keras. Ihiqamah di atas sunnah. Kalqabit aril jamr. Kayak orang yang memegang bara api. Sedikit, tidak banyak. Maka jadilah orang yang sedikit tadi di atas sunnah. Barakallahu fikum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dikarenakan waktu yang memungkinkan. Dan juga pertanyaan juga tidak ada. Alhamdulillah ya ikhwan. Bagaimana menasihati ikhwah yang mulai down dan malas-malasan dengan daurah. Pertama kan manhajnya seperti ini. Nah, itu. Khawatir kok kena penyakit. Ima dalawun, ima tamyi. Ini perkara prinsip. Sehingga semangat dalam mengkaji pembahasan semacam ini. Barakallahu fikum. Sebagai bentuk taksil, mengokohkan prinsipnya kita, dan himayah penjagaan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bukan berarti pembahasan hanya ini saja, ya kan. Dibahas perkara-perkara yang lainnya terkait dengan masalah akhlak, masalah fikih dan segala macam, semua dikaji, terutama masalah ini. Sangat penting terutama di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukup sekian saja. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.